Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Inda akhina Huda. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, babun idza nasahal 'abdu li sayyidihi. Bab apabila seorang hamba nasoha. Tayyib. Qala al Tayyib qala at-tibi. Qala at-tibi alif lam ta ya ba ya. At-tibi nasihatul abdi li sayyidihi imtithalu amrihi wal qiyamu ala ma alaihi min huquqi sayyidihi. Intaha. Imam At-Tibi beliau menyatakan nasihatul abdi li sayyid, maksud dari nasihat seorang budak kepada tuannya adalah imtithalu amrihi. Seorang budak tadi mengerjakan semua perintah majikannya. Ya. Segala perintah majikannya dia kerjakan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Wal qiyamu ala ma alaihi. Dan sang budak tadi barakallahu fikum mengerjakan ya kewajiban-kewajiban dia. Min hukuki sayyidihi, yang merupakan hak dari tuannya. Itu namanya nasihatul abdi li sayyidihi. Maksudnya sang budak tersebut barakallahu fikum benar-benar melayani tuannya. Ya, sebaik mungkin. Segala yang diperintahkan oleh tuannya dia kerjakan. Tayyib. Dan apa saja yang menjadi kewajiban dia yang lainnya. Barakallahu fikum. Apa ganjaran yang akan didapatkan oleh budak tersebut? Kita lihat di dalam hadis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail. Telah menghabarkan kepada kami Ismail. Ismail di sini siapa, Adi? Mana Adi Lughah? Kemarin tanya-tanya, sudah dapat belum? Siapa Ismail di sini? Baik, Ismail ibnu Abi Uwais. Gimana carinya kemarin? Ada yang ngasih tahu? Atau cari sendiri? Dibantu. Gimana caranya? Cari tahu bahwasanya Ismail di situ adalah ibnu Abi Uwais dari mana? Kenapa? Dicari muridnya Imam Malik yang namanya Ismail. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Di antaranya lah Ismail ibnu Abi Uwais. Barakallahu fikum. Itu kalau yang tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Kaidah. Iya. Dan kita sudah menyebutkan di awal-awal pelajaran. Taib idza ra'aita Ismail rawan Malik fa Ismail huwa Ismail ibnu Abi Uwais dan Malik adalah Malik ibnu Anas, yaitu Imam Malik. Iya, sehingga tidak perlu lagi repot-repot mencari dalam kitab terjemah hadis. Ikhwan ya. Taib. Itu di antara barakallahu fikum keutamaan ya atau kelebihan bagi mereka-mereka yang menghafalkan tayyib beberapa kaidah-kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama. Iya, sehingga tidak lagi menghabiskan waktu untuk mencari nama rawi tersebut. Barakallahu fik. Ahsanta. Wa mahaluhu. Bagaimana keadaannya Ismail ini, Adi? Hah? Sodukun. Ahsanta. Iya, Ismail ibn Uwais, ibn Abi Uwais. Soduqa. Barakallahu fikum. Apa hubungan Ismail ibn Abi Uwais ini dengan Imam Malik Syamsu? Siapa? Ismail itu adalah keponakannya Imam Malik dari pihak dari pihak ibunya. Iya. Yaitu ibunya Ismail itu adalah saudarinya Imam Malik. Barakallahu fikum. Baik. Dan Ismail ibn Abi Uwais ini kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik itu semakin kuat periwayatannya. Oleh karena itu antum akan mendapati di dalam Sahih Bukhari kebanyakan Imam Bukhari mengeluarkan riwayatnya Ismail itu dari Imam Malik. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Qala haddatsani Malik. Berkata Ismail telah menghabarkan kepadaku Malik. Malik ibnu Anas ibnu Malik. Ya. Barakallahu fikum. Malik imam. Anas wa mahaluhu Abu Salamah. Ayahnya Imam Malik ini bagaimana keadaannya? Majhul. Malik kakeknya? Thiqah. Barakallahu fikum. Iya. Thiqah ibni Majhul ibni Thiqah. Tayyib labas. Imam Malik siapa kunyahnya? Jamal. Kunyahnya Imam Malik Abu Abdullah, yakin? Bukan Abu Abdurrahman. Hah? Yakin ya? Iya. Yakin? Baik, labas Imam Malik kunyahnya Abu Abdullah. Imam Syafi'i siapa kunyahnya? Abdullah Lampung. Abu Abdullah, ahsanta. Imam Ahmad siapa kunyahnya? Abdul Musawwir. Abu Abdullah. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Rombon. Siapa kunyahnya Imam Abu Hanifah? Siapa? Abu Hanifah. Ahsanta. Pinter. Namanya siapa? Nu'man bin Sabit. Kan pakai ya. Nu'man bin Sabit. Ahsanta. Barakallahu fikum. Tayyib. An Nafi. Dari Nafi Maula Ibnu Umar. Thiqah. An Abdullah Ibnu Umar dari Abdullah Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Tayyib, silsilah Malik An Nafi An Abdullah Ibnu Umar ini barakallahu fikum memiliki keistimewaan dan punya nama sendiri. Ya, disebut dengan silsilah apa ini Abu Ayyub? silsilah az-zahabiyah, ya, silsilah keemasan. Menurut siapa? Imam Al-Bukhari. Tayyib, ahsanta. Barakallahu fikum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahu ajruhu marratain. Rasul menyatakan, apabila seorang budak itu benar-benar melayani tuannya, yaitu dengan cara menunaikan perintah dan menjalankan kewajibannya sebagai budak terhadap tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, dan dia memperbagus ibadahnya kepada Rabb-nya. Rabb ini maksudnya adalah Tuhan. Maksudnya di sini barakallahu fikum adalah bukan berarti dia menyembah majikannya, bukan. Ya, maksudnya adalah barakallahu fikum, ata bil ma'murati wajtanaba anil manhiyat. Ya, ata bil ma'murati wajtanaba anil manhiyat. Yaitu ketika sang budak tadi mengerjakan perintah-perintah majikannya dan menjauhi larangan majikannya. Ya, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang namanya ibadah kepada Allah juga mengandung unsur imma barakallahu fikum imtithalu awamir wa imma ijtinabu nawahi. Amin, faham ya? Sehingga makna ibadah di sini dari sisi bahasa, bukan dari sisi syar'i. Paham ikhwan ya? Baik, ketika sang budak tadi benar-benar melayani majikannya dan ya, mentaati perintah tuannya, menjauhi larangan tuannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dua kali dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ikhwan ya? Baik. Ajrun, adapun dua kalinya itu barakallahu fikum, ajrun liqiyamihi bihuquqi sayyidihi. Yang pertama, pahala dikarenakan dia menunaikan kewajiban dia dan memberikan hak tuannya. Wa ajrun lingkisarihi birriqi. Ya, wa ajrun lingkisarihi birriq. Dan pahala dari sisi barakallahu fikum bagaimana menderitanya dia menjadi seorang budak. Ya. Namun dia bersabar barakallahu fikum menerima kenyataan tadi, menerima takdir tersebut, dia ditakdirkan menjadi seorang budak. Tayyib, dan dia mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Barakallahu fikum. Tayyib, al-muadzin yu'adzin. Tayyib, kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi thiqah, qala akhbarana al-Muharidi. Tayyib, namanya adalah al-Muharidi Abdurrahman ibn Muhammad ibni Abdurrahman. Abdurrahman bin Muhammad Tayyib ibni Ziyad, salah. Iya, Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Ziyad. Barakallahu fikum. Abdurrahman bin Muhammad ibn Ziyad Abu Muhammad Al-Kufi. Qala al-Hafiz la ba'sa bihi. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan la ba'sa bihi. Qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi, Al-Hafiz siqatun yughrib. Deni Hafiz siqah, namun terkadang membawakan riwayat-riwayat yang asing. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Shalih ibnu Hayyi. Tayyib. Namanya, nama lengkapnya adalah Shalih barakallahu fikum ibni Shalih ibni Muslim ibni Hayyan. Namanya adalah Shalih Tayyib ibnu Shalih ibni Muslim ibni Hayyan barakallahu fikum. Ya. Nusiba ila jaddi abihi. Dia ini dinisbahkan kepada kakek ayahnya. Ya. Yaitu siapa? Hayyan. Makanya dia dikatakan Shalih bin Hayyi. Wal Hayyi laqabuhu. Sedangkan Hayyun itu adalah laqab dari barakallahu fikum kakek ayahnya. Ya. Hayyi atau Hayyun itu adalah laqab dari si Hayyan. Barakallahu fikum. Wa huwa ashharu bihi, dan dia lebih dikenal dengan nama tersebut, Shalih bin Hayyi. Padahal nama ayahnya lah Shalih, Shalih bin Muslim bin Hayyan barakallahu fikum. Ayyib. Thiqah. Beliau rawi yang thiqah. Qala rajulun li'amir asy-Sya'bi. Berkata seseorang kepada Amir Asy-Sya'bi, yaitu Imam Asy-Sya'bi. Ya, namanya Amir ibnu Syurahil. Amir ibnu Syurahil. Kunyahnya adalah Abu Amr. Barakallahu fikum. Al-Kufi. Abu Amr Al-Kufi. Tayyib. Ya. Thiqatun faqihun fadil. Beliau ini rawi yang thiqah dan juga pakar fikih. Masya Allah. Ya. Jadi ilmu hadis beliau menguasai, fikih juga menjadi pakarnya. Sudah lengkap. Ikhwan ya. Barakallahu fikum. Orang yang menguasai ilmu hadis dan menguasai fikih, barakallahu fikum, itu hujahnya sangat kuat. Ya. Sulit untuk mematahkan argumennya. Barakallahu fikum. Ya Aba Amr. Orang tadi mengatakan, wahai Abu Amr, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza aqtaqa umma waladih summa tazawwajaha kana karakibi badanatahu. Wahai Abu Amir, sesungguhnya kami berbincang-bincang, ya, berdialog sesama teman gitu ya, membahas sebuah masalah, dan itu kebiasaan salaf. Ya, ketika mereka ngobrol, berbincang-bincang, itu bukan ngobrolin berapa skor malam ini, gitu ya. Bukan ngobrolin siapa yang menang. Paham ya, Ikhwan ya? Baik, dalam pertandingan sepak bola. Paham ya, Ikhwan? Tapi salaf, ya, salafuna salih dalam obrolan mereka itu berbobot dan bermutu. Membahas masalah-masalah diniyah, ya, masalah-masalah barakallahu fikum ilmu. Baik, paham ya, Ikhwan ya? Apa yang mereka bahas? Di sisi kami ada pembahasan, ada seseorang laki-laki yang dia membebaskan ibu dari anaknya. Maksudnya adalah budak wanita. Ya. Maksudnya adalah budak wanita. Jadi dia punya seorang budak wanita, ya. Kemudian dia kumpuli budak wanita tadi, kemudian dia merdekakan. Pak Ikhwan ya. Summa tazawwajaha. Sudah dia merdekakan, kemudian setelah itu dia nikahi. Barakallahu fikum. Kana karakibi badanatahu. Iya, apakah benar orang itu seperti orang yang mengendarai layib ontanya? Gitu ya. Barakallahu fikum. Maksudnya apakah memiliki keutamaan? Faqala Amir, maka Amir mengatakan, yaitu Imam Asy-Syafi'i, beliau menjawab masalah tadi dengan hadis. Barakallahu. Ini yang saya katakan tadi, iya. Seorang yang menguasai hadis dan fikih qawiyat hujjatuhu. Sehingga kalau ngomong itu enggak sembarangan. Bang Ikhwan ya? Baik. Haddadzani Abu Burdah. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepadaku Abu Burdah. Abu Burdah di sini barakallahu fikum adalah ibnu Abi Musa Al-Asy'ari. Abu Burdah di sini adalah putranya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Barakallahu fikum. Ya. Qila ismuhu Amir. Ada yang mengatakan namanya adalah Amir. Qila Harith. Ada juga yang mengatakan Harith. Namun dia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Burdah ibnu Abi Musa Al-Asy'ari. Barakallahu fikum. Tayyib, thiqah. Abu Burdah yang merupakan putranya Abu Musa Al-Asy'ari. Tayyib, an abihi, dari ayahnya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, sahabiyun jalil, namanya adalah siapa? Abdullah bin Qais. Barakallahu fikum. Qala, Abu Musa mengatakan, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan tentang mereka, salasatun lahum ajrani, ada tiga barakallahu fikum golongan yang mereka itu akan mendapatkan dua pahala. Tayyib. Wa al-adad huna barakallahu fikum laisa min babil hasr. Ya, jumlah bilangan di sini bukanlah dalam bab pembatasan. Barakallahu fikum. Ya, terkait dengan orang-orang yang akan mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum wa qad Jama'ah As-Suyuti, Imam As-Suyuti mengumpulkan barakallahu fikum alladzina yu'ta ajruhu marratain, terkait dengan orang-orang yang pahalanya itu dua kali lipat barakallahu fikum, fabalagha adaduhum arba'ina, beliau mengumpulkan kurang lebih jumlahnya ada 40 golongan. Menunjukkan apa, Ikhwan? Salah di sini bukan bab hasr. Ya, jadi dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis yang menunjukkan beberapa karakter atau golongan orang-orang yang dapat dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antaranya tiga disebutkan dalam hadis ini. Sehingga masih tersisa berapa, Ikhwan? 37. Ya, masih banyak. Tapi kata beliau, rajulun min ahlil kitabi amana binabiyihi wa amana bi Muhammadin falahu ajron. Golongan yang pertama adalah seseorang yang termasuk ahli kitab sehingga umum, ya, entah itu Nasrani ataupun ya Yahudi, yang dia beriman kepada nabinya. Barakallahu fikum. Maknanya apa? Orang yang agamanya itu kuat. Paham ya? Dia percaya barakallahu fikum dengan nabinya. Kemudian dia beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam. Tadinya dia Nasrani atau tadinya Yahudi, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam dan Islamnya bagus. Ya, bukan Islam KTP. Paham kan ya? Baik, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ya. Pahala yang pertama terkait dengan keimanan dia kepada nabinya, yang kedua terkait dengan keimanan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua adalah wal abdu al mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawali. Yang kedua adalah seorang budak tayyib apabila dia menunaikan hak Allah dan hak tuannya atau majikannya. Ya. Jadi seorang budak yang taat dalam mengamalkan amalan ibadah, dia juga taat kepada majikannya. Barakallahu fikum. Maka dia akan mendapatkan dua pahala. Paham Ifan ya? Hey, barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, di situ terdapat pelajaran bagi kita, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu barakallahu fikum menginginkan, ya, kebaikan untuk seorang muslim apapun keadaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan ruang-ruang kepada kita barakallahu fikum untuk melakukan amaliah ketaatan. Ya. Dalam setiap ruang atau aspek kehidupan dan siapapun posisi kita. Pak Ivan ya, di situ Islam memberikan ruang kepada kita untuk melakukan amaliah ibadah. Pak Ivan ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum merancang syariat ini, tayyib, agar supaya ibadah seorang hamba itu bukan hanya dalam keadaan senang saja, tapi juga dalam keadaan susah. Seorang hamba itu bisa ibadah. Ya, ketika senang dia tetap menjadi seorang abid, ketika susah dia juga tetap menjadi hamba Allah. Paham Ikhwan ya? Itu luar biasanya Islam. Paham Ikhwan ya? Tayyib. Nah, terkait dengan orang yang Allah takdirkan dirinya menjadi seorang budak. Ya. Budak yang muslim, beriman, barakallahu fikum. Dan dia belum bisa untuk membebaskan dirinya, belum bisa untuk memerdekakan dirinya. Barakallahu fikum. Ya sudah, dia sabar. Dia akan mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berkecil hati, jangan menggerutu, jangan protes kepada Allah. Iya, kenapa ya Allah engkau takdirkan aku menjadi seorang budak padahal aku sudah masuk Islam, aku sudah taat ibadah, tapi enggak bisa merdeka-merdeka, enggak bisa bebas. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Maka dibacakan kepada dia hadis ini. Seorang budak apabila dia mengerjakan tugasnya sebagai seorang budak dengan sebaik-baiknya, ya, mengerjakan keinginan majikannya, ingat selama tidak ada unsur maksiat, itu sudah ibadah. Paham ya? Itu sudah bernilai barakallahu fikum ibadah, dan dia akan mendapatkan dua ganjaran pahala. Paham ya, ikhwan? Barakallahu fikum. Ya, itu menunjukkan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Paham Ivan ya? Allah itu sudah benar-benar memberikan kemudahan kepada kita. Biar kita itu tidak menjadi ahlun nar. Iya, biar kita itu tidak menjadi penghuni neraka. Allah sudah merancang kemudahan yang luar biasa. Paham Ivan ya? Yang namanya kebaikan, barakallahu fikum, itu Allah lipat gandakan. Iya, sampai berlipat-lipat bahkan luar biasa. Ya toh? Ada yang 10 kali lipat, barakallahu fikum, terus dan terus. Iya, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Baik, tetapi ketika Allah menghitung namanya kejelekan, maka yang dihitung cuma satu. Ya, harusnya ikhwan, peluang untuk barakallahu fikum mengumpulkan poin-poin kebaikan itu lebih besar. Ya, Pak ya. Ya toh? Barakallahu fikum. Dan peluang untuk barakallahu fikum memperbesar poin-poin kejelekan itu semakin kecil. Tapi, ya, lihatlah manusia. Pak ikhwan ya, sudah diberikan kemudahan yang demikian, masih saja banyak yang masuk neraka. Ya, Pak ya. Ya, Pak ya, ikhwan. Menunjukkan apa? Manusia itu memang enggak tahu terima kasih. Iya. Barakallahu, sudah dikasih kemudahan oleh Allah, diberikan kelonggaran, ya masih saja seperti itu wataknya manusia. Innahu kana zaluman jahula. Paham di sini, ikhwan? Baik. Ya, itu sifat manusia. Kemudian kata beliau, wa rajulun kanat indahu amatun atau amatan yato'aha. Yang ketiga adalah seseorang yang memiliki budak wanita. Ya, barakallahu fikum. Terjadi pertempuran antara kaum muslimin ya dengan orang-orang kafir, perang melawan orang Italia. Antum dapat jatah, dapat seorang budak wanita, wanita Romawi, masya Allah. Gitu ya, baik. Ya to'aha, kemudian dia menggauli budak tadi, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia mendidik, ya, mentarbiyah budak tersebut, dan dia, barakallahu fikum, bagus dalam mendidiknya. Baik. Jadi diajari, ya, adab-adab di dalam Islam. Pak Ikhwan ya, yang tadinya dia pakaiannya gaya Itali sana, tahu sendiri, ya, diajari, ya, tidak boleh yang begitu, layak jus, gitu ya, pakai pakaian yang sopan. Akhirnya manut, gitu ya, pakai pakaian yang sopan. Pak Ikhwan ya, dididik dengan barakallahu fikum akhlakul karimah. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, kemudian dia mengajari budak wanita tadi barakallahu fikum ilmu agama ini. Iya, diajari fikih toharah, iya, fikih sholat, fikih saum, barakallahu fikum, terkait dengan ahkamu syariah. Baik, dan dia bagus dalam memberikan pelajaran kepadanya. Baik, thumma taqoha, setelah budaknya tadi benar-benar siap, ya, sudah dididik, sudah ditarbiyah, sudah diajari, sudah kelihatan seperti seorang muslimah yang bagus, tayyib, zahir wa batinan, barakallahu fikum, kemudian dia bebaskan, dia merdeka, dia merdekakan budak wanita tadi, fatazawwajaha, setelah itu baru dia nikahi. Maukah kamu menikah denganku? Wah, jelas mau dong. Barakallahu fikum. Ya, jasanya besar kepada budak wanita tersebut. Ya, akhirnya dia menikah dengan budak wanita tadi. Barakallahu fikum. Falahu ajron. Maka dia akan mendapatkan dua pahala. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Pahala yang pertama dari sisi barakallahu fikum, dia memerdekakan budak tersebut, ini pahala yang besar, ya toh? Itu bisa menandingi barakallahu fikum upaya untuk membalas bakti seorang ibu, orang tua membebaskan budak. Pahala yang kedua barakallahu fikum adalah tazwij. Iya, yaitu ketika dia menikahi budak wanita tadi, dan itu terkandung di dalamnya yang namanya ta'dib wa ta'lim. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum, dia akan mendapatkan dua pahala. Qala Amir, berkata Amir Imam Asy-Syafi'i, a'tainakaha bighairi syai'in. Ya. kami berikan Anda hadis ini tanpa adanya barakallahu fikum ganjaran apa-apa. Artinya kan gratis. Ya. Kalian mendapatkan hadis ini apa? Gratis barakallahu fikum tanpa ada bayaran apa-apa. Dan beliau menjelaskan waqad kana yurkabu fi madunaha ilal Madinah. Padahal ya untuk mendapatkan hadis ini dahulu kala itu harus ya barakallahu fikum rihlah dari satu kota ke kota yang lainnya ya untuk mendapatkan hadis ini. Pak Yohan, ongkosnya itu besar. Pak Yohan ya. Baik. Nah, kalau tipe-tipe barakallahu fikum ulama salaf itu seperti yang sekarang ini gitu ya. Atau sebagian ya barakallahu fikum tayyib ya mungkin mereka sudah kaya raya. Paham ya? Jadi tarif satu hadis itu dilihat sanadnya, semakin jauh rihlahnya semakin mahal. Tapi salaf tidak demikian. Paham ya? Tayyib, padahal untuk mendapatkan riwayat tadi ya harus barakallahu fikum tayyib safar dari satu negara ke negara yang lainnya. Pemirsa ya, kalau dihitung dinominalkan uangnya saat ini barakallahu fikum itu bisa jutaan rupiah. Iya. Barakallahu fikum. Antum harus berpindah dari satu negara ke negara yang lain, ya, dari Irak, kemudian pindah ke Yaman, pindah ke Mesir, barakallahu fikum, muter-muter. Iya. Baik, belum repotnya dan yang lainnya. Baik, makanya Imam Asy-Sya'bi mengingatkan kita. Ya, kalian kami berikan hadis ini tanpa adanya ganjaran sesuatu pun. Padahal dulu untuk mendapatkan hadis tersebut kami harus apa? Berpindah dari satu negeri atau kota ke kota yang lainnya. Paham ikhwan ya? Baik, jadi mahal ikhwan. Iya, harga satu hadis yang kita dapatkan itu mahal. Iya, malam ini kita sudah baca dua hadis. Iya. Kalau mau dihitung dengan uang, wah itu sudah jutaan rupiah. Ikhwan ya. Baik, mau ke Yaman saja berapa sekarang ngurusnya? 16 juta. Itu baru ke Yaman, iya. Belum nanti ke Madinahnya, belum nanti ke Iraknya. Ikhwan ya. Jadi baik, malam ini dapat berapa juta ya, Ikhwan? Mendapatkan riwayat tadi ya. Dapat berapa juta antum? Barakallahu fikum. Luar biasa. Baik. Ikhwan ya. Iya, tapi demikian satu negara, masih negara saja ada yang enggak bisa hafal hadisnya. Ikhwan ya. Kalau dihitung dinominal masih saja ada yang enggak mau menghafal hadisnya padahal nominalnya itu jutaan rupiah. Ikhwan ya. Sehingga ini diharapkan sebagai motivasi negara yang lain kepada kita semua para thullabul ilm untuk semangat dalam menghafalkan hadis-hadis dengan sanadnya. Ikhwan ya. Baik, itu mahal ikhwan. Baik. Adapun keterkaitan hadis dengan bab sangat jelas ya, bahwasanya orang yang melayani tuannya dengan sebaik-baiknya, seorang budak akan mendapatkan dua pahala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya, biar makin banyak duit antum dapat malam ini. Kita baca 4 hadis ya. Antum hitung sendiri itu berapa. Kita sudah rihlah dari Madinah, Kufah kemana-mana malam hari ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani Abu Quraib. Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani Abu Quraib al-Kufi. Masya Allah, kita ke Kufi ini ya, Irak. Berapa sekarang ongkos ke Irak? Gak ada yang tahu tuh, sama. Tayyib, thiqatun hafid. Qala haddathana Abu Usama. Ya, Hammad ibnu Usama. Thiqah. An Buraid ibni Abdullah. Dari Buraid bin Abdullah, Abu Burda. Abu Burda di sini adalah cucunya Abu Burdah yang merupakan putranya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Namanya adalah Buraid ibni Abdullah ibni Abi Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari. Iya. Jadi kunyah cucunya sama dengan kunyah kakeknya. Ayib. Fiqatun yukhti qalila. An Abi Burdah. Abu Burdah di sini lah. Abu Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari. Ya. Barakallahu fikum. Entah Amir atau Haris namanya. Ibn Abdullah ibn Qais. An Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbihi wa yu'addi ila sayyidihi alladhi furidha. Tayyib. At-ta'ah wa'n-nasiha lahu ajron. Rasul menyatakan seorang budak yang dia bagus dalam mentaati tuannya dan dia menunaikan ya hak tuannya yang diwajibkan kepada dia, itu sudah mengandung unsur ketaatan dan pelayanan. Dia akan mendapatkan dua pahala. Barakallahu fik. Semakna dengan yang di atas. Qala haddatsana Musa. Ya. Musa ibnu Ismail Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari. Ayyib. Qala haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid di sini adalah Abdul Wahid ibnu Ziyad Al-Abdi. Maulahum Al-Basri. Ayyib. Sekarang kita rihlah ke Basrah. InsyaAllah. Dari Kufah kita ke Basrah. Fiqah. Qala haddathana Abu Burdah ibnu Abdullah ibni Abi Burdah. Qala sami'tu Aba Burdata yuhaddis an abihi. Sama sanadnya. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluku lahu ajrani idha adda haqqallahi fi ibadatihi au qala fi husni ibadatihi wa haqqa malikihi alladhi yamlikuhu. Tayyib. Seorang budak akan mendapatkan dua pahala ketika dia menunaikan hak Allah dalam ibadah kepadanya, atau bagus dalam mengamalkan ibadah kepada Allah, dan juga dalam menunaikan hak majikannya yang memiliki dia. Ya, dia akan mendapatkan dua pahala. Paham sini ikhwan ya? Sehingga ini sebagai motivasi ya, atau tasliyah, kabar gembira bagi mereka-mereka yang Allah takdirkan menjadi budak yang muslim. Iya, selama Anda belum merdeka, sabar. Iya, kalau Anda mengerjakan tugas sebaik-baiknya, Anda dapat dua pahala. Iya, pahala mengamalkan ibadah kepada Allah, pahala dalam mengamalkan melayani majikan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.